إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله mencari rezeki, berbuat dan berusaha mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala adalah aktivitas kita, aktivitas seorang yang hidup di dunia karena tuntutan hidupnya. Namun berbeda kondisi seorang mukmin. Dia tidak hanya menganggap berusaha mencari rezeki adalah tuntutan hidup semata. Namun seorang muslim, seorang mukmin menganggap itu semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, di mana Nabi alaihi salatu wasalam telah bersabda, demikian pula para al-anbiya wal mursalin, mereka berusaha mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula" فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini zalulan, mudah dijelajahi, maka berjalanlah di muka bumi ini dan makanlah dari rezekinya. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberikannya kepada seekor burung di pagi hari dalam keadaan lapar, pergi kemudian di sore hari dalam keadaan kenyang. Para anbiya wal mursalin juga demikian. Mereka bekerja dan berbuat mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin menukilkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kana Adam alaihi salam harrasan. Dahulu Nabi Adam na'am bercocok tanam. Nuh najjaran, Nabi Nuh tukang kayu. Demikian pula Idris menjahit. Naam, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut juga berkebun. Nabi Saleh berdagang. Dan Nabi Dawud zarrad, naam, pembuat baju besi. Sedangkan Nabi Musa, Nabi Syuaib, Nabi Muhammad dahulu pernah mengembala kambing. Mereka naam berusaha dan berbuat tidak malas, tidak berbangku tangan, tidak mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kafir mengatakan, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Kenapa rasul ini memakan makanan dan dia berjalan di pasar-pasar? Ya'ni litijarah, mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah seorang muslim melihat, memandang usaha dia mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebagai na'am ibadah. Menutupi diri, menjaga diri dari meminta-minta kepada orang lain serta menggunakannya dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mendengar dan mengambil pelajaran dari perintah yang diperintahkan kepada Qarun. وَبَتَغِي فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ. Carilah dengan apa yang Allah telah rizkikan kepada kalian negeri akhirah. Sehingga seorang muslim tidak seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan dalam mencari rizki. الْهُمَزَ الْلُمَزَ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَ الَّذِي يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَقْلَدَ. Seorang yang meniatkan mencari rizki untuk memperkaya diri, menghitung dan mengumpulkannya, mengira itu semua akan membuat dia kekal di dunia ini. Sehingga dia cenderung bakhil, cenderung yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Yang ini adalah sifat dari orang-orang Yahudi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bertolak dari ayat, bertolak dari hadis inilah seorang muslim berpijak dalam mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak akan mungkin sembarangan, sehingga tidak akan mungkin asuh tak asuh, tidak melihat yang halal, tidak melihat yang haram. Naam, tidak mungkin tega. Seorang muslim yang sayang akan imannya, yang sayang akan keluarganya, memberi suapan harta haram kepada anak dan istrinya. Apalagi pada zaman-zaman kita ini, yang mungkin masuk pada sabda Nabi SAW, yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari wa Nasa'i, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'ti 'alan nasi zaman la yubalil mar'u ma akhadz. Akan datang satu masa kepada manusia seorang tidak peduli dari apa dia ambil penghasilannya. Aminal halal aminal haram. Ataukah dari penghasilan yang halal atau dari penghasilan yang haram. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebiasaan memakan harta haram adalah kebiasaan maghdhub alaihim, kebiasaan ahlul kitab Yahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah, sama'una lil kadhib akaluna lis-suh. Mereka orang-orang Yahudi adalah sama'un, orang-orang yang suka dan gemar mendengar berita-berita dusta, ucapan-ucapan yang tidak benar. Akaluna lis-suh. Mereka gemar dan suka memakan harta haram. Tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal 'udwan wa aklihimus-suh labisa ma kanu ya'malun. Kamu akan dapati mayoritas ahlul kitab al-yahud, mereka nam cepat dalam dosa dan permusuhan serta cepat memakan harta-harta yang haram. Labisa ma kanu ya'malun, buruk sekali apa yang telah mereka kerjakan. Ayuhal muslimuna ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbar wal ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai kaum yang beriman, sesungguhnya banyak ataupun mayoritas orang-orang alim ahlul kitab dan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka benar-benar memakan harta manusia dengan batil, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita cari penghasilan kita dari yang halal, dari yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhi upah-upah yang haram. Naam, baik itu upah perdukunan mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalb wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari hasil jual beli anjing, dan juga mahril baghi dari upah wanita nakal, wahul wanil kahin dan upah dukun, upah tukang sihir, tukang teluh dan yang semisalnya. Demikian pula jauhkan kita dari penghasilan-penghasilan yang nam dijajakan dari kebid'ahan dengan berbagai macam medianya, cetaknya, tulisnya, semuanya yang itu ishtarau bi ayatillah tsamanan qalila, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, menjual fatwa batil untuk upah-upah yang sementara. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula dari muamalatul riba, muamalah transaksi jual beli yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, penipuan dengan segala jenis modusnya. Demikian pula hal-hal yang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya seorang muslim menghindarkan penghasilannya dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu alladhi sami'tum wa astaghfirullahal azim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله من konsumsi harta haram memiliki dampak-dampak negatif, di antaranya adalah seorang dianggap telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memakan makanan yang halal, baik zatnya ataupun cara mencarinya. Ya ayuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah makanan yang baik yang ada di muka bumi ini, halalan thayyiba, yang halal dan yang thayyib. Halal cara mencarinya dan halal zat yang kita konsumsi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang mengkonsumsi harta haram diancam tidak akan masuk surga. Dalam riwayat Bazzar wa Abu Ya'la rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata jismun aw jasadun ghudhiya bil haram. Tidak akan masuk surga jasad, tubuh yang tumbuh diasupi dengan perkara haram. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap jasad yang tumbuh dengan makanan haram, maka lebih baik dilahap api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mengkonsumsi harta yang haram akan menjauhkan kita dari doa yang terkabul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam riwayat Muslim, ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرُ أَشْعَثَ أَغْبَرُ. Kemudian Rasulullah mengisahkan seseorang yang memiliki sebab dikabulnya doa. Dia dalam keadaan safar, أَشْعَثَ أَغْبَرُ, karena sulitnya safar tersebut, dia kurang memperhatikan penampilannya. نعم, berdebu. يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّي يَا رَبِّي. Dia angkat kedua tangannya. Ini juga sebab dikabulkannya doa. يَا رَبِّي يَا رَبِّي. Dia bertawassul menggunakan na'am, kalimat ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Namun di saat yang sama, pakaiannya pakaian dari hasil haram, minumannya, makanannya, asupan yang masuk ke dalam tubuhnya, fa anna yustajabu lah, maka sangat jauh doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, menggunakan harta haram ini juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun diinfakkan. Tertolak ketika dia muamalatul riba, dia dengan jual beli yang haram, dia gunakan untuk sedekah, dia gunakan untuk menyambung tali silaturahmi, itu semua tertolak, tidak dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. maniktasaba malan min ma'samin, barang siapa yang mencari penghasilan harta dari dosa, fawasala bihi rahimah, lalu dia gunakan untuk menyambung silaturahmi, au tasaddaqa bihi, atau dia gunakan untuk bersedekah, au anfaqahu fi sabilillah, atau dia gunakan untuk infak fi sabilillah, jama'a dzalika kullahu jami'an, dia kumpulkan itu semua, faqudzifa bihi ila jahannam, dengan sebab itu dia dilempar ke dalam api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, merugilah seorang yang beranggapan bahwasanya hasil yang haram tidak mengapa selama alokasinya benar. Tidak demikian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, harta yang haram akan membuat kita sulit beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan sulit sholat. Kita akan malas membaca Al-Quran. Kita akan malas bersedekah. Kita akan malas berbuat baik. Oleh karenanya Allah isyaratkan, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu shalihah. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan beramal saleh. Karena dengan memakan makanan yang baik, memakai pakaian yang baik dari yang halal, seorang akan mudah beramal saleh. Kemudian yang terakhir yang bisa disebutkan di dalam khutbah kali ini. Naam, harta yang haram akan mengundang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Idza dhahara az-zina war riba fi qaryatin adzina Allahu 'azza wa jalla bihalakiha." Apabila sebuah desa, sebuah daerah, wilayah tampak merajalela perzinaan, demikian pula ar-riba, muamalatul riba, maka Allah izinkan untuk hancur. Naam, wama nafasa qawmun al-mikyala wal-mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil ma'ula wa jawris sultan. Dan tidaklah sebuah masyarakat sudah mulai mengurang-urangi timbangan ketika mereka jual beli ataupun yang lain. Naam, timbangan dan takaran, kecuali Allah akan beri hukuman dengan paceklik. Syiddatil ma'una, barang-barang mahal, sulit kehidupan ini, yang ini mahal, yang itu mahal, itu karena dosa-dosa kita. Wajauris sultan, demikian pula akibatnya ketika kita makan makanan yang haram, kita akan diberi hukuman dalam bentuk pemerintah yang kejam, pemerintah yang keras kepada kita. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, sudah saatnya kita mencari na'am rezeki Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang halal. La yahmilanna ahadukum istibta'ur rizq ala na'am an yatlubahu bima'fiatillah. Jangan sekali-kali kalian merasa lamban rizkinya sehingga mencari dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sawu sufufakum, tarasu wa'tadilu, dirapatkan dan diluruskan shofnya. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين